Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Baik, ini pembahasan yang keempat dari kajian kita membahas kitab Sittatul Mawadhi' min As-Sirah, enam tempat atau enam pelajaran akidah dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita baca tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Disebut oleh Syekh di sini dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terangkan di dalamnya tentang hakikat dari Islam, kemudian akidah Islam yang sebenarnya. Baik, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Mawdi' Al-Thalith, tempat yang ketiga. Kesimpulan umum dari tempat yang ketiga ini, penulis rahimahullah ingin menjelaskan hakikat agama kaum musyrikin itu apa. Iya, di sini beliau bacakan tentang, atau beliau singgung tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Di buku-buku tafsir itu lebih dikenal dengan nama kisah Al-Gharaniq yang kita akan terangkan nanti. Baik, kita baca dulu ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau, Al-Mawdi' Al-Thalith, tempat yang ketiga. Kisatu kiraatihi sallallahu alaihi wasallama Surat An-Najm bihadratihim, adalah kisah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm dihadiri oleh kaum musyrikin. Falamma balagha afaraitumul lata wal uzza alqa asyaitanu fi tilawatihi. Begitu beliau sampai ke ayat 19 dari surah An-Najm, afaraitumul lata wal uzza, apakah kalian wahai kaum musyrikin patut untuk menganggap al-lata dan al-uzza, ini ayat dan ayat setelahnya, pembatilannya terhadap sembahan-sembahan kaum musyrikin. Nah, hanya saja di kisah tersebut disebutkan bahwa ketika Nabi membaca ayat ini, alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan menyusupkan pada bacaan Nabi itu. Iya. Jadi syaitan memasukkan pada bacaan Nabi ucapan syaitan sendiri. Nabi tidak mengucapkannya. Cuman ucapan syaitan ini, dia bersuara seakan-akan itu suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh kaum musyrikin. Iya. Apa yang dimasukkan oleh syaitan? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Syaitan memasukkan, menyusupkan pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal gharaniq al-ula, itulah al-gharaniq yang tinggi. Ya. Gharaniq itu asalnya dalam bahasa Arab dari kata gurnuq, penamaan untuk burung-burung yang indah. Iya. Hanya saja kaum musyrikin menamakan berhala-berhala mereka sebagai qaraniq. Yang mereka maksud di sini para malaikat yang mereka ibadahi, yang mereka sembah. Dia sebut dengan nama qaraniq. Karena itu mereka katakan bahwa itulah qaraniq yang tinggi. Wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sesungguhnya syafaat mereka itu sangat diharapkan. Sungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Iya. Nah, begitu syaitan memasukkan kalimat itu pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka mereka menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Fatarihu bidzalika wa qalu kalaman ma'nahu hadha alladhi nuridu. Iya. Maka kaum musyrikin menyangka dengan kegembiraan yang sangat besar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Jadi mereka menyangka bahwa Nabi mengucapkannya. Karena itu mereka sangat bergembira sekali. Sangat bergembira. Iya. Dan mereka berucap. Yang maknanya. Hadha alladhi nuridu. Wa nahnu na'rifu anna allaha. Huwa nafi'u dhar. Wahdahu la syarika lah. Lakin ha'ulai yashfa'una lana inda. Mereka berkata, berucap yang maknanya, kaum musyrikin berucap yang maknanya, inilah yang kami inginkan. Kami mengetahui bahwa hanya Allah semata yang memberi syafaat. Hanya Allah semata yang memberi manfaat. Lagi memberi bahaya. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Tetapi mereka ini, para malaikat yang mereka ibadahi, ini memberi syafaat di sisi Allah. Memberi syafaat di mana? Di sisi Allah. Baik. Jadi perhatikan ya. Iya. Ini keadaan syaitan memasukkan bacaan. Dia bersuara. Jadi Nabi membaca surah An-Najm. Dan itu didengar oleh kaum muslimin. Didengar pula oleh kaum musyrikin. Iya. Dan syaitan membisikkan ke telinga kaum musyrikin, mereka susupkan bacaan. Dia syaitan bersuara membaca yang dia kesankan bahwa itu bacaan Rasulullah, padahal bacaan syaitan. Dia masukkan kalimat tilkal qaraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah qaraniq, sembahan-sembahan mereka yang tinggi. Dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Iya. Jadi ketika disebut tentang ini, sudah. Menjadi tidak ada masalah, mereka bergembira. Sebab itulah agama kaum musyrikin. Itulah agama kaum musyrikin. Karena itu mereka berkata, kami tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi manfaat. Allah satu-satunya yang memberi bahaya. Tetapi para malaikat ini, orang-orang salih, para nabi, mereka ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Syafaat mereka diterima. Dan kami beribadah kepada para malaikat, pada para nabi, orang-orang salih, agar supaya mereka ini memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Iya. Jadi inilah hakikat dari agama siapa? Kaum musyrikin. Karena itu mereka sangat gembira tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengar bacaan itu, dia sangka bacaan Nabi, padahal itu suara dari siapa? Suara dari syaitan. Iya. Falamma balagha sajadata sajad wa sajadu ma'ahu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai bacaan surah As-Sajdah, iya, maka Mereka pun ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sujud di surah sajadah dan mereka juga ikut sujud bersama Nabi. Ya, kalau penyebutan sujud ketika membaca surah An-Najm ini ada ya di dalam Sahih Al-Bukhari memang. Tapi kalau kisahnya ini sendiri akan kita terangkan ya bahwa ini kisah yang lemah. Iya. Dan kita akan dudukkan mana ayat nanti. Baik. Kata beliau, fasya'al khabaru annahum safauhu. Maka tersebarlah berita bahwa mereka ini sudah berbaikan dengan kaum musyrikin. Bahwa kaum muslimin sudah berbaikan dengan kaum musyrikin. Sudah beres semua. Sudah clear. Ya, permasalahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Iya. Wa sami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u. Dan para sahabat yang hijrah di Habasyah mendengar hal itu. Bahwa ini sudah terjadi perdamaian. Iya. Faraja'u, mereka pun kembali. Ya, falamma ankara dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal itu, maka mereka kaum musyrikin kembali kepada kejelekan mereka. Iya. Kejelekan yang tadinya mereka berada di atasnya, yaitu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menzalimi Nabi dan para sahabatnya. Falamma qalu lahu innaka qulta dhalika khafa min Allahi khaufan 'azima. Tatkala kaum musyrikin berkata, sungguhnya engkau Nabi Muhammad mengucapkan hal itu. Mengucapkan kalimat tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Maka Nabi pun takut kepada Allah dengan rasa takut yang sangat besar. Hatta anzalallahu alaihi, hingga Allah menurunkan firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul, tidak pula seorang nabi, kecuali kalau nabi ini membaca, maka syaitan akan memasukkan sesuatu di dalam bacaan mereka. Iya. Ayat di surah Al-Hajj. Nah, maka di dalam ayat ini Allah menghibur nabinya bahwa syaitan memang di antara pekerjaannya seperti itu. Iya. Di antara pekerjaannya seperti itu. Dia sering menyuarakan, membisikkan kepada wali-walinya, orang-orang yang bisa mengikutinya, apa yang membuat mereka semakin menyimpang. Semakin menyimpang. Dan ini kejadian di dalam sejarah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Iya. Maka kata Syekh rahimahullah, "Faman fahima hadhil qisata, thumma syakka ba'daha fi dinin nabi." Iya. Siapa yang memahami kisah ini? Kemudian dia ragu setelahnya tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yufarriq bainahu wa bain dinil musyrikin." Dan dia tidak mampu membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Fa'ab'adahu Allah. Semoga Allah menjauhkannya. Khususan in arafa anna qawlahum tilkal qarani yuradu bihal malaikah. Apalagi kalau dia tahu bahwa ucapan kaum musyrikin tilkal qarani yang mereka inginkan adalah siapa? Para malaikat. Ini terjemahannya dari apa uraian Syekh rahimahullahu taala di sini. Tempat ketiga. Baik, saya akan rinci dan saya akan detailkan pembahasan tempat yang ketiga ini. Baik. Jadi di tempat yang ketiga ini penekanannya tentang hakikat agama kaum musyrikin. Ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, kisah pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Iya. Yang kita sudah baca tadi dari uraian Syekh rahimahullahu taala. Iya. Kalau beliau pernah membaca surah An-Najm didengar oleh kaum musyrikin, kemudian beliau sujud, kaum muslimin sujud, kaum musyrikin juga ikut sujud, itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Di karena di akhir surah An-Najm ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, kisah yang disebut di sini, ini disebut dengan nama kisah Al-Gharaniq. Iya, dia banyak disebut oleh para ulama di tafsir surah Al-Hajj. Tafsir surah Al-Hajj. Dan ini kisah banyak disebut di buku-buku tafsir. Hanya saja kisah ini adalah kisah yang lemah dari seluruh jalur periwayatan. Berputar antara riwayat mursal, riwayat mu'adhal, dan riwayat yang sangat lemah sekali. Iya. Antara yang paling bagus mengumpulkan jalan-jalan hadis ini dan menerangkan kelemahannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau tulis satu buku khusus. Judulnya Nasbul Majaniq Linasfi Kisatil Gharaniq. Iya. Beliau sebutkan 10 jalur periwayatan untuk kisah ini dan beliau terangkan semua dari sisi kelemahannya. Kemudian dari sisi maknanya, ya, mana yang disebut oleh Syekh di sini? Ini makna yang tidak ada masalah ya, yang disebut oleh Syekh. Tapi sebagian orang kadang menyebut makna karena di sebagian jalur kisahnya, ya, syaitan memasukkan kalimat ini di bacaan Nabi. Nabi yang membacanya. Nabi yang membacanya. Bukan syaitan yang bersuara, tapi siapa? Nabi yang membaca. Itu di sebagian jalur periwayatan. Dan yang tentunya, makna ini adalah makna yang batil. Sebab tidak mungkin Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah wahyu, itu berucap sesuatu yang bukan dari apa? Dari wahyu. Dan beliau maksum dalam hal yang terjaga. Ya. Karena itu dari sisi makna tersebut, itu adalah makna yang batil. Tapi penulis di sini mengarahkan kisah kepada makna yang benar. Karena memang di tafsir ayat, kita akan tafsirkan ayatnya, menunjukkan hal yang menguatkan makna yang disebut oleh penulis. Tetapi perlu diketahui bahwa kisahnya dari asal dan dasarnya memang lemah, kisah Al-Gharaniq ini. Jelas ya? Tapi penekanan penulis adalah penekanan yang sudah benar. Maksud beliau di dalam hal ini sudah tepat sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Baik. Jadi ini yang kedua, pembahasan yang kedua tentang kedudukan kisah Al-Gharaniq ini. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga tentang tafsir ayat surah Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Ya. Fayansakhullahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun dan tidak seorang nabi pun illa kecuali idza tamanna, kalau dia tamanna. Nah, tamanna di sini bermakna tala, bermakna membaca. Iya. Bermakna membaca. Dan ini yang dimaklumi dalam bahasa Arab ya. Seperti dalam firman Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Di antara mereka ada ummiyun. Ya. Dari ahlul kitab ada ummiyun. Tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Mereka tidak mengenal kitab itu kecuali dengan bacaannya saja. Hanya amaniyahnya saja. Nah, ini tamanna ya, bacaan saja. Dan ucapan penyair ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh, dibahasakan dalam satu bait syair. Tamanna kitab Allahi awwal laylihi wa akhirahu laqa hamam al-maqadiri. Ya. Utsman tamanna kitab Allah di awal malamnya. Tamanna di sini bermakna apa? Bermakna menghayal atau bermakna membaca? Ya, di sini bermakna membaca. Jadi membaca kitab Allah di awal malamnya dan di akhir malam beliau menjumpai takdir Allah. Karena beliau membaca Al-Quran di awal malam dan di akhir malam beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Maka ini di dalam Al-Quran sendiri dan dalam bahasa Arab disebut bahwa tamanna bermana apa? Bermana tala, bermana tilawah. Iya. Bermana tilawah. Jadi mana ayat? Ya. Tidak ada seorang rasul atau nabi pun sebelummu, wahai Nabi Muhammad, kecuali kalau rasul ini dia membaca, syaitan akan memasukkan di dalam bacaannya. Ayatnya umum ya. Ya, dan ini sudah saya terangkan, kejadian banyak. Kejadian. Dan dimaklumi jin itu pandai bersuara. Kadang dia mampu berwujud manusia, berbicara. Berbicara. Ya. Maka pada bacaan Al-Quran, kadang dia susupkan, dia bersuara di bacaan tersebut. Nah, kemudian Allah terangkan, fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Lalu Allah menghapus apa yang disusupkan oleh syaitan itu. Thumma yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah mengokohkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu. Allah maha tahu kalau syaitan menyusupkannya. Wallahu hakim. Dan Allah maha bijaksana. Allah punya hikmah. Kenapa? Syaitan apa? Melakukan hal tersebut. Agar supaya menjadi fitnah bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu diantara hikmahnya akan yang disebut di kelanjutan ayat, ya. Dan supaya lebih menguatkan umat Islam di atas makna ayat yang diturunkan. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan, dia ja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Ini hikmah pertama, agar supaya Allah jadikan apa yang dibaca oleh syaitan itu sebagai fitnah di hati orang-orang yang ada penyakit dan orang-orang yang keras hatinya, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesengsaraan yang sangat jauh. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, waliya'lam alladziina utul 'ilm annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbitalahum qulubuhum. Dan supaya orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa itulah kebenaran dari Rabbmu, sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Wa inna Allaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Maha memberi hidayah kepada orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka tampak jelas makna dari ayat ini. Iya. Bahwa memang syaitan kadang menyusupkan ke telinga orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran sesuatu untuk apa? Membuat fitnah bagi mereka. Untuk ujian bagi mereka. Dan ini perbuatan syaitan di kalangan orang-orang beriman semakin menambah keimanan mereka. Semakin menambah mereka di atas petunjuk basirah, sehingga mereka semakin mengenal yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi makna dari ayat ya, maknanya jelas, tapi memasukkan makna ayat ke dalam kisah Garanik ini tadi yang kita katakan bahwa ini tidak benar. Sebab kisahnya apa? Kisahnya adalah kisah yang lemah. Kisah yang lemah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Syekh memasukkan kisah yang lemah? Ya, jawabannya memang kisah ini banyak disebut oleh para ulama ahli tafsir. Dan memang tidak semua para ulama sepakat bahwa kisah ini lemah. Ibnu Hajar di Fathul Bari, ya, bahkan ucapan beliau mengesankan bahwa kisah ini bisa saling menguatkan. Ya, walaupun yang benarnya seperti yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ini pembahasan yang ketiga. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat. Baik, pembahasan yang keempat, sikap kaum musyrikin. Ya. Dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap mereka? Ya, terlihat ya dari kisah bagaimana kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan bagaimana mereka itu tatkala mendengar sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya langsung melembut. Iya. Langsung melembut. Tapi begitu dia dengar hakikatnya kembali menjadi keras. Baik. Ini pembahasan yang keempat yang terlihat dari kisah. Kemudian pembahasan yang kelima, dan ini pokok sebenarnya. Ya. Dan maksud pelajaran yang ingin ditunjukkan oleh Syekh rahimahullah di kisah ini adalah penjelasan tentang hakikat agama kaum musyrikin. Ya. Jadi hakikat agama mereka itu berkaitan dengan masalah syafaat. Ya. Mereka minta apa? Beribadah kepada berhala-berhala itu. Mereka beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi, orang-orang salih, beribadah kepada pepohonan, bebatuan. Mereka tahu bahwa seluruh hal itu tidak mampu memberi bahaya, tidak mampu memberi manfaat. Mereka beribadah maksudnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta syafaat. Itu maksud mereka ibadah. Di tatkala disebutkan kisah Gharanib ini bahwa Nabi disuarakan oleh syaitan membaca bahwa para malaikat itu ya syafaat mereka diharapkan, nah, langsung melembek kaum musyrikin. Jelas ya? Langsung mereka melembek. Dan inilah hakikat agama mereka. Agama kaum musyrikin. Dan ini walaupun tidak ada kisah ini, ya, hakikat agama mereka ini diketahui di dalam Al-Quran. Iya. Sebab mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan kami itu kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu misi ibadah mereka. Ya, bukan beribadah kepada zat yang para sembahan itu, berhala-berhala itu, tidak, bukan pada zatnya. Tapi karena mereka ini orang salih, kalau mereka beribadah kepada orang salih, maka mereka harapkan ini adalah amalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Iya. Mereka katakan kami ini orang-orang yang banyak dosa. Sedangkan mereka adalah orang-orang salih, mereka para nabi, dicintai oleh Allah, para malaikat dekat kepada Allah. Karena itu, dengan ibadah kami kepada para nabi, para malaikat, orang-orang salih, kami harapkan itu mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ini maksud apa? Kaum musyrikin, dan inilah agama mereka. Itulah agama mereka. Yang lainnya adalah syafaat. Mereka anggap bahwa para nabi, para malaikat, orang-orang salih itu adalah perantara-perantara yang bisa memberi bantuan untuk mereka di sisi Allah. Jadi kalau pada hari kiamat, karena dosa-dosa mereka harus masuk surga, maka mereka harapkan para nabi, para malaikat memberi bantuan untuk mereka. Mereka apa? Dijauhkan dari neraka karena banyak dosa. Ya, karena mereka banyak dosa sehingga masuk neraka, maka dengan syafaat mereka harapkan syafaat nabi, para malaikat, mereka dikeluarkan dari apa? Dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah, ini maksud mereka. Karena itu di ayat yang lain mereka berkata, "Wa yaquluna haula'i syafa'una indallah." Mereka berkata itulah orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jelas ya? Jadi hakikat agama kaum musyrikin jelas sekali. Iya. Ini hakikat agama mereka. Karena itu tatkala syaitan memperdengarkan seakan-akan Nabi membaca bahwa syafaat mereka diharapkan, sudah, gugur sudah. Tidak ada sudah permusuhan. Mereka tidak ingkari lagi apa? Nabi menyuruh beribadah hanya kepada Allah. Ya. Berlepas dari kesyirikan. Yang penting syafaat kepada orang salih, kepada para malaikat, syafaat dari para nabi itu ada. Sekadar ini ada, berarti sudah cukup di kalangan apa? Kaum musyrikin. Maka ini menunjukkan ini pokok dari agama mereka. Ini pokok dari agama mereka. Karena itu dalam Al-Quran, Allah sebutkan bahwa mereka punya keimanan di satu sisi, tapi musyrik di sisi lainnya. Ya. Beriman bahwa Allah mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Mereka beriman bahwa Allah yang diibadahi satu-satunya di masa susah. Di masa susah saja. Tiba di masa senang tidak. Iya. Ada dari sisi-sisi keimanan mereka miliki. Tapi mereka adalah musyrikin. Dihitung musyrikin. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, kecuali kebanyakan mereka adalah apa? Berbuat kesyirikan. Kebanyakan mereka berbuat kesyirikan. Baik. Maka dengan ini jelas sudah hakikat agama kaum musyrikin. Dan ini maksud utama dari Syekh rahimahullah, beliau membawakan tempat yang ketiga ini. Kisah yang ketiga dari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Supaya kita paham apa agama kaum musyrikin itu. Iya. Jangan seperti sebagian orang di masa ini. Kalau ada yang ke kubur dia bertawassul, minta kepada penghuni kubur, oh enggak apa-apa, itu dari amalan soleh. Iya. Kalau ditegur, itulah kesyirikan. Loh, saya ini bukan meyakini bahwa penghuni kubur memberikan rezeki kepada aku. Saya yakini memberi rezeki kepada Allah. Tapi penghuni kubur ini orang salih. Ya, saya banyak dosa. Ya, karena saya banyak dosa, ya, maka mungkin saja rezeki saya terhalang. Tapi orang salih ini, dia bisa berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, mungkin saya juga dekatkan kepada Allah. Ini ucapannya siapa? Hah? Sama dengan agama kaum musyrikin, tidak ada bedanya. Dan ini diucapkan oleh sebagian orang di masa ini, dia anggap bahwa dirinya apa? Di atas agama Islam. Jadi harus dipahami, hakikat agama kaum musyrikin itu apa? Iya. Hakikat agama kaum musyrikin itu apa? Nah, kemudian yang terakhir di sini, Syekh rahimahullah menegaskan wajibnya untuk membedakan antara agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin. Kata beliau rahimahullah, "Faman fahima hadhil qissata aw syakka wa thumma syakka ba'daha fi dinin nabi wa lam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin fa ab'adahu Allah." Siapa yang telah memahami kisah ini? Setelah itu dia ragu tentang agama Nabi. Ya. Dan dia tidak mampu bedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Maka semoga Allah menjauhkan dia. Iya. Seorang muslim, kalau dia ingin benar keislamannya, dia harus paham apa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apa agama Islam itu? Dan dia harus paham agama kaum musyrikin itu apa? Dan harus dia pandai membedakan antara keduanya. Iya. Dan itulah Furqan bagi seorang hamba. Karena Al-Quran adalah apa? Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Segala puji hanya Allah, hanya untuk Allah yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Dan Nabi itu Furqan. Pembeda beliau. Kata beliau, wa Muhammadun farqun bainan nas. Dan Nabi Muhammad itu memecah manusia. Beliau bedakan antara agama Islam dan agama kaum musyrikin. Dipecah antara kafir dan muslim, beda. Tidak disamakan. Iya. Maka siapa yang tidak membedakan hal ini, maka semoga Allah membuatnya jauh. Apalagi kalau dia tahu, khususan in arafa anna qawlahum tilkal gharanik yuradu bihal malaika. Apalagi kalau dia tahu bahwa ucapan mereka ini, tilkal gharanik, yang dimaksud adalah apa? Para malaikat. Perhatikan, dari seluruh berhala mereka bukan yang lainnya, tapi yang mereka ibadahi yang dimaksud adalah apa? Para mereka. Iya. Jadi ini memperkecil lingkup. Ya. Sebagian orang kalau ditegur ke kuburan, kenapa kalian berbuat kesyirikan di sini? Katanya saya ini tidak berbuat kesyirikan. Ya. Loh, kaum musyrikin di masa Nabi kan seperti itu. Siapa bilang? Kaum musyrikin di masa Nabi mereka menyembah patung. Mereka menyembah bebatuan, menyembah pepohonan. Saya tidak. Ya. Saya hanya berdoa di kuburan. Terus apa yang kamu lakukan di kuburan? Oh, saya hanya mendatangi kuburan orang saleh, bukan kuburan yang lain. Orang saleh ini dia dekat kepada Allah. Kalau saya berdoa kepadanya, saya bisa disambung kepada Allah. Ini agamanya siapa? Inilah agama kaum musyrikin, persis. Ya, tapi banyak orang yang tidak paham. Islam itu apa? Agama kaum musyrikin itu apa? Ya. Jadi miskin dia sangka datang ke kuburan seperti itu, dia sangka dirinya di atas agama Islam. Dan dia sangka itu bukan kesyirikan. Karena dia tidak paham agama kaum musyrikin itu sebenarnya apa. Iya. Maka dengan ini, dengan tempat yang ketiga ini sangat indah sekali ya, dan jelas sekali menerangkan kepada kita hakikat agama kaum musyrikin itu apa. Iya. Baik, selesai sudah tempat yang ketiga. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada tempat yang keempat. Iya, diwajib dulu. فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد حسنت عليه وتسفيها مقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع شركه ثم بدل أمره وماله وأولاده وعشيرته في نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ثم صبره على المشقة العظيمة والعذاب البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأولي ولم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة ليده عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخه، ثم مع قربته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. والذي يبين هذا انه اذا عرف عرف رجل من اهل البصره ومن الاحساء بحب الدين وحب المسلمين مع انه لم يذكر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب وفهم الوقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأصحاب الله المستعان. طيب. Baik, ini tempat yang keempat dari pelajaran akidah yang dipetik oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang keempat ini adalah kisah Abu Talib. Kisah Abu Talib. Iya. Syekh di sini menyebutkan kisah Abu Talib dulu secara global ya. Kata beliau, kisatu al-mawdi ar-rabi', tempat yang keempat. Kisatu Abi Talibin. Kisah Abu Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhidi wa hatha an-nasi alayhi wa tasfiha uqulil musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khal'a asy-syirki wa badla umrihi wa malihi wa auladihi wa ashiratihi fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ammat. وصبره على المشقة العظيمة والأداوة البالغة. Kata beliau, siapa yang pahami kisah ini dengan pemahaman yang baik dan dia memperhatikan bagaimana pengakuan Abu Talib terhadap Tauhid. Ya, Abu Talib itu dikenal ya, dia memuji agama Nabi. Ya. Nah, bahkan di buku-buku sirah walaupun dipertanyakan pada jalur keabsahan, disebut ya ucapan atau bait-bait syair Abu Talib. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina samhan bidzaka mubina. Nah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama manusia yang paling baik. Andai kata bukan karena celaan dan karena khawatir menjadi cercaan, engkau akan melihat aku ya sangat lapang menerima agama Islam ini dan akan terang-terangan masuk ke dalam Islam. Baik, jadi akui tentang hal itu ya. Ada dari Abu Talib, dia mengikrar tauhid. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga menawarkan kepadanya, ya am kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju bika indallah. Uhajju ya laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan ya membela engkau dengan kalimat ini di sisi Allah. Abu Talib tidak mengingkari kalimat la ilaha illallah. Dia hanya apa? Hanya takut ya dicela oleh kaumnya. Karena di sebagian riwayat Abu Talib berkata, laula ya apa? Anni akhafu. Andi kata bukan karena aku khawatir, ya yang mana hadisnya khawatir aku dicela oleh kaumku, la aqrartu bika, la aqrartu biha ainak. Maka pasti aku akan membuat matamu itu sejuk. Yaitu aku akan masuk Islam. Tapi Abu Talib khawatir apa? Celaan dari kaumnya. Celaan dari kaumnya. Jadi dia tidak mengingkari makna la ilaha illallah. Perhatikan ya, diikrar tauhid. Wa hatta an-nasi alayhi. Iya. Dan bagaimana Abu Talib itu mengajak manusia kepadanya? Iya. Mengajak manusia kepadanya. Dan ini dimaklumi ya. Wa tasfiha uqulil musyrikin. Dan Abu Talib sendiri membodohkan akal-akal kaum musyrikin. Ya, karena itu dia mencela. Kaum musyrikin tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatahu liman aslama. Dan juga siapa yang memperhatikan bagaimana Abu Talib cinta kepada orang yang masuk Islam. Wa khala asyirk. Abu Talib suka kepada orang yang meninggalkan kesyirikan. Wa batla umrihi. Ya, dia curahkan umurnya, wa malihi hartanya, wa auladihi anak-anaknya, wa ashiratihi dan keluarganya. Fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila amma sampai beliau meninggal. Dimaklumi ya, ketika Abu Talib masih hidup, tidak ada dari kaum musyrikin yang berani apa? Mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan gangguan yang nyata ya, memeranginya, mengusirnya, dan seterusnya. Ketika Abu Talib masih hidup. Iya. Baik. Kemudian, kata beliau, ثُمَّ صَبْرَهُ عَلَى الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ وَالْعَدَوَةِ الْبَالِغَةِ. Kemudian kesabaran Abu Talib terhadap kesulitan yang sangat besar dan permusuhan yang sangat berlebihan. Ya, karena ini dimaklumi ya. Ya. Ketika Abu Talib membela Rasulullah, ya beliau, Abu Talib juga mendapatkan dari gangguan kaum musyrikin tersebut. Tapi dia bersabar membela Rasulullah. Perhatikan kisah Abu Talib ini dengan segala kebaikan Abu Talib, pembelaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, ini poin yang kedua yang ingin ditekankan oleh Syekh. Pembahasan yang kedua, maksud utama dari kisah, pelajaran akidah yang ingin ditekankan dari kisah ini. Kata beliau, lakin lamma lam yadukhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir musliman. Tapi tatkala Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam dan dia tidak berlepas diri dari agama yang pertama, agama nenek moyangnya, maka dia tidak menjadi seorang muslim. Tidak menjadi apa? Seorang muslim. Padahal bayangkan ya, dia sudah membenarkan tauhid, mengajak manusia cinta kepada orang masuk Islam. Dia senang kalau ada orang yang meninggalkan kesyirikan. Dia malah menjelekkan kaum musyrikin, membela Rasulullah sedemikian rupa dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak masuk Islam. Bukan seorang muslim. Iya. Bukan seorang muslim. Karena dia tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama. Iya. Tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan konsekuensi keislaman itu apa. Nah, ini maksud utama beliau ingin menerangkan kisah Abu Thalib ini. Beliau ingin terangkan hakikat agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa, Islam itu bagaimana, dan hakikat seorang itu dikatakan benar keislamannya itu bagaimana. Dan beliau juga ingin menerangkan konsekuensi keislaman itu apa. Ini tiga hal ya. Jadi hakikat keislaman, seorang harus mentauhidkan Allah, meninggalkan segala kesyirikan, masuk ke dalam Islam itu secara sempurna, dan meninggalkan apa? Meninggalkan dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini hakikat keislaman. Konsekuensinya, perhatikan, kesabaran dalam membela Islam, kesabaran di dalam membela tauhid, kesabaran di dalam meninggalkan kesyirikan, berkorban dengan harta, dengan jiwa, dengan segala yang dimiliki untuk keislaman. Ini konsekuensinya. Jadi harus terkumpul seluruh hal ini, barulah seorang dikatakan apa? Muslim. Kalau dia seperti Abu Talib saja, iya, punya pembelaan, mengetahui tauhid, cinta kepada tauhid, banyak pengorbanan, tapi dia tidak masuk dalam Islam, tidak berlepas diri dari agama kaum musyrikin, maka ini tidak dihitung ke dalam apa? Ke dalam Islam. Tidak masuk dalam Islam. Jelas ya? Padahal perhatikan, Syekh di sini mengingatkan satu poin. Ini pembahasan yang ketiga. Beliau ingatkan, apa alasan Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam? Ya. Dan dari alasan ini harus dipahami. Sebab ini poin penekanan juga dari Syekh rahimahullah. Ya, seorang harus bedakan bagaimana keislaman itu, konsekuensi keislaman. Kata beliau, ma'annahu ya'tadiru min dalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihi min mashayikhihim. Iya. Padahal Abu Talib ini beralasan tentang penolakannya, bahwa dalam hal memeluk Islam itu adalah celaan kepada ayahnya, yakni Abdul Muttalib, celaan terhadap kakeknya Hashim dan nenek moyangnya yang lain. Iya. Jadi dia sekarang tidak mau menerima Islam. Apa alasannya? Takut nenek moyangnya apa? Dicela. Karena itu bahasa Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib, ayahmu sendiri? Iya. Jelas ya? Jadi dia khawatir akan hal ini, karena itu dia tidak masuk Islam. Yang lainnya dia benarkan. Maka ini poin yang sangat penting sekali. Harus dipahami bahwa seorang Muslim yang benar keislamannya, tidak boleh ada udur-udur yang seperti ini. Tidak boleh ada udur yang seperti ini. Oh, dia tinggalkan keislaman karena dia khawatir nanti nenek moyangnya dicela, keluarganya direndahkan, dihinakan. Ya, itu bukan dari keislaman. Bahkan dari konsekuensi keislaman, seorang Muslim harus bangga dengan keislamannya. Ya, dia tidak dengan orang kafir. Ya, dia Muslim. Dia bangga mengatakan bahwa dirinya Muslim. Harus beda dia antara Muslim dan apa? Kaum kufar. Jelas ya? Nah, dari pokok di dalam keislaman, tidak ada udur dalam hal ini, kecuali di kondisi darurat saja. Kalau seperti Ammar bin Yasir misalnya, dia sudah saksikan ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, sisa giliran dia dibunuh. Nah, ini darurat namanya. Dia mengucapkan kekafiran untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Iya. Dan ini di kondisi darurat, hatinya tenang dengan keimanan, dimaafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Tapi orang yang tidak punya udur kayak Abu Talib, apa udurnya? Dia membesar di tengah kaumnya. Iya. Malah itu cuma sangkaannya saja. Malah kalau dia masuk ke dalam Islam, itu mungkin akan berefek baik untuk orang-orang yang di belakangnya, dari kaumnya yang akan mengikutinya. Iya. Demikian pula seorang Muslim. Oh, saya takut. Kalau saya tegas masuk Islam, nanti ayahku marah, ibuku marah. Iya. Keluargaku semuanya akan memboikot aku. Hanya karena alasan ini dia tidak mengucapkan keislamannya. Nah, ini tentunya sama kondisinya dengan apa? Dengan Abu Talib. Ya, karena itu ya, harus dipahami bagaimana keislaman itu, bagaimana konsekuensinya. Dan ini penegasannya dari Syekh. Dan ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, ya, disebutkan di sini larangan Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun untuk Abu Talib. Kata beliau, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala Allahu ta'ala alaihi ma kana lin-nabiy wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Syekh rahimahullah, kemudian karena kekerabatan dan pertolongan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memohonkan ampun untuk Abu Talib. Namun Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguran terhadap beliau. Maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah patut bagi Nabi, juga tidak patut bagi orang-orang yang beriman, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Iya. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri, tidak pantas dia memohonkan ampun setelah tampak jelas bahwa mereka ini adalah penghuni apa? Neraka jahim. Nah, kalau dia masih hidup, dia doakan misalnya ampun untuk pamannya supaya dia masuk Islam, itu enggak ada masalah. Tapi ini sudah mati, mati di atas apa? Kekafiran. Jelas dia adalah penghuni apa? Penghuni neraka, maka tidak pantas dimohonkan ampun. Jelas ya? Jadi ayat ini turun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi penegasan bahwa tidak akan ada manfaatnya amalan apapun yang dilakukan oleh manusia. Ya, bagaimanapun dia membela Islam, membantu Islam, kalau dia tidak masuk di dalam Islam dan dia tidak berlepas dari agama kaum musyrikin, maka itu tidak akan memberikan manfaat untuknya. Ya, inilah pelajaran tauhid yang ingin ditegaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini dari kisah Abu Talib. Iya. Kemudian saya perlu ingatkan juga bahwa di kisah Abu Thalib ini banyak pelajaran lain ya. Banyak pelajaran lain. Terdapat di dalam kisah Abu Thalib kewajiban berkawan dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Nanti kata tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah di situ. Mungkin Abu Thalib sudah masuk Islam karena tidak ada yang hadir dari kaumnya yang mendengar. Iya. Tapi karena ada dua orang yang jelek ini, tiap kali Nabi menawarkan keislaman, dua orang ini membisikkan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib?" Maka bangkit semangat kesukuannya. Dan terdapat dalam kisah Abu Thalib ini, iya, bahwa kekerabatan, keturunan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kalau seorang meninggal tidak di atas keislaman. Tidak di atas keislaman. Iya, dan terdapat di dalam kisah Abu Thalib juga kewajiban untuk mendakwai ya, kerabat yang kafir atau yang belum masuk Islam. Dan dianjurkan mendakwai mereka walaupun ya, sudah mendekati ajalnya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kepada pamannya saja Abu Thalib, beliau lakukan untuk anak muda Yahudi dan selainnya. Iya. Baik. Kemudian sisi pelajaran lain yang ingin ditegaskan oleh Syekh di sini, ini pembahasannya kelima. Ya. Syekh di sini membawakan contoh penerapan. Contoh penerapan. Ya, bagi orang yang memahami kisah Abu Thalib. Jika dia paham kisah Abu Thalib dengan benar, iya, maka dia akan pandai menerapkan di contoh ini. Kata Syekh rahimahullah, "Walladhi yubayyinu hadha annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basra aw al-Ahsa bihubbi ad-din wa bihubbi al-muslimin." Hal yang memperjelas ini, iya, memperjelas perkara ini, apabila seorang penduduk Basrah atau penduduk Ahsa dia diketahui bihubbi ad-din, cinta agama, wa bihubbi al-muslimin, dia cinta kaum muslimin. Terlihat ya, ada orang masya Allah cintanya pada agama bagus, ada kegiatan ya di masjid, dia selalu mendukung, membantu ya, ada kaum muslimin yang kesusahan dia bantu, dia tolong, dia bukakan lapangan kerja, dia lakukan hal yang baik. Tampak cintanya pada agama dan cinta kepada apa? Kaum muslimin. Kalau dikenal dia mencintai kaum muslimin, cinta agama dan cinta kaum muslimin, ma'annahu lam yansurid din biyadin wala mal, tapi dia tidak pernah menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya. Oh, saya cinta agama saya, cinta kaum muslimin saya, tapi tidak pernah menolong dengan apa? Tangan, tidak pernah pula menolong dengan apa? Harta. Iya. Wala lahu min al-adar mithlu mali Abi Thalib. Dan dia tidak memiliki udur-udur seperti udur siapa? Abu Thalib. Dia sudah muslim. Iya. Tidak ada lagi udur seperti Abu Thalib. Tapi tidak juga dia tolong agama ini. Tidak pula dia bela. Wa tahibal waqi' min akthar may yad'i ad-din. Iya. Nah. Baik. Jadi ini kalau kita paham tentang ini, kemudian kata penulis, dan siapa saja yang memahami al-waqi', ya, kisah tersebut dan memahami realita yang terjadi, min akthar may yad'i ad-din, pada kebanyakan orang yang mengaku paham agama, tabayyana lahul huda min ad-dhalal wa arafa su'al ifham, su'al afham, akan tampak jelas baginya petunjuk dari kesesatan ya, dan akan diketahui keburukan pemahaman. Wallahu musta'an. Ya, jadi kalau dia paham ini, akan dia tahu petunjuk itu apa, agama yang benar itu bagaimana, orang yang sesat itu bagaimana ya. Dan dia akan paham bahwa banyak orang yang jelek pemahamannya terhadap agama, Sebenarnya tidak mengerti hakikat agama yang benar itu. Nah, ini tempat yang keempat ya, dan tempat yang keempat ini indah juga. Iya. Baik, segera cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala dua tempat yang lainnya kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.